Mengapa menangis tersedu? Don't biarkanlah kau menanti. Hanya engkau pilihanku, hanya aku kekasihmu. Risau jangan di hatimu, seperti doaku selalu. Sabarkanlah kau menunggu.